Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu summa amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum jami'an min syiddati 'adzabiha. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, arahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang zahir, yang nampak, kita bisa melihat, merabanya, ataupun kenikmatan yang batin, yang mana itu semua telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, yang mana segala bentuk kenikmatan, apapun bentuknya, besar maupun kecil, nampak maupun tidak kelihatan, itu adalah semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajiban bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mensyukuri segala bentuk kenikmatan tersebut. Bagaimana bentuk syukurnya? Dengan meningkatkan kualitas taqarrub kita kepada Allah, dengan meningkatkan bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya syukur kepada Allah barakallahu fikum bukan semata-mata diucapkan dengan lisan, tapi harus dibarengi dengan al-a'malu salihat, dengan amalan-amalan salihat. Sebagaimana yang demikian telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala beliau menjelaskan tentang hakikat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, hakikat seorang bersyukur kepada Allah ialah al-qiyamu bita'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anwa'i mahabihi, dengan berbagai macam bentuk ibadah yang itu dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah di bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka pintu-pintu sorga, menutup pintu-pintu anar, menutup pintu-pintu neraka. Sebagaimana datang dalam hadisnya Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran." Kata Nabi, apabila sudah datang bulan Ramadan, ditutup, dibukalah pintu-pintu sorga. Dalam satu riwayat, dibuka pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat lain, futihat abwaabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Dan ditutup pintu-pintu anar. Artinya ini kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan, adalah lil mukminin wa ahlul khair, untuk mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah di bulan yang penuh dengan barakah ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal. Bekal untuk hidup di dunia adalah ketakwaan. Bekal untuk menghadap sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairazzati taqwa. Dan ambillah oleh kalian perbekalan, kata Allah. Dan sesungguhnya sebaik-baik azzad, sebaik-baik perbekalan itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit melihat tentang keadaan manusia yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita membacanya, yang mana di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan annas, keadaan manusia. Di dalam surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wal asri innal insana lafi husrin illa ladhina amanu wa amilu salihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Dalam ayat yang mulia ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal asr, yang artinya demi masa. Di dalam ayat ini Allah itu bersumpah dengan masa, bersumpah dengan waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan tentang pentingnya waktu bagi kita semua, bagi umat manusia, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Yang namanya waktu merupakan perkara yang sangat berharga. Sehingga jangan sampai seorang mukmin menyia-nyiakan waktunya. Maka manusia di dalam menggunakan waktu yang Allah berikan, itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah mereka ahlul khair, orang yang Allah berikan kebaikan padanya, maka mereka akan menggunakan waktunya untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Inilah ahlul khair, yang mengisi, menggunakan waktunya, barakallahu fikum, untuk perkara-perkara kebaikan. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syams, Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha, dan sungguh telah beruntung man zakkaha, siapa yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, Allah menyatakan mangzakaha ialah orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Artinya mensucikan dirinya ialah membersihkan dirinya minadzunubi wal ma'asi, membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya. Kemudian mengisi waktunya bil a'malis salihat, dengan amalan-amalan salihat. Ya. Orang yang seperti ini menggunakan waktunya untuk amalan-amalan salihat, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, inilah yang Allah sebutkan qad aflaha, sungguh telah beruntung. Ya. Barakallahu fi. Jenis yang kedua adalah mereka orang-orang yang menggunakan waktunya untuk kejelekan, menggunakan waktunya untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba, dan sungguh sangat merugi. Siapa ini orang yang merugi? Kata Allah Subhanahu wa taala, man dassaha adalah orang-orang yang dassaha, mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya dengan apa? Mengotori jiwanya dengan amalan-amalan kejelekan, dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Inilah orang yang merugi, kata Allah. Orang yang tidak bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan, justru mengotori waktunya dengan amalan-amalan kejelekan, dengan bermaksiat kepada Allah, dengan perbuatan-perbuatan dosa, tarkul wajibat, meninggalkan yang wajib-wajib. Maka ahlus syar, orang yang menggunakan waktunya untuk kejelekan, dia tidak bisa membedakan antara waktu yang penuh dengan barokah dengan waktu-waktu yang lainnya. Sama saja baginya, mau bulan Ramadan, di luar Ramadan, ya pada baik. Pada baik mboten ngibadah. Ini orang-orang yang Allah sebutkan dasaha, orang yang merugi. Ternyata jenis atau manusia ini terbagi menjadi dua, juga disebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nazi'at. Sehingga nanti kita bisa menilai diri-diri kita, sebetulnya masuk yang mana? Orang yang menggunakan waktunya untuk kebaikan atau justru sebaliknya menggunakan waktunya untuk kejelekan. Saya bawakan lagi ayat yang berikutnya di dalam surat An-Nazi'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man tagha, adapun orang-orang yang tagha. Apa itu orang-orang yang tagha? Tagha itu adalah orang yang melampaui batas, menabrak batasan-batasan syariat, menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Inilah orang yang pogok, orang yang melampaui batas, menabrak batasan-batasan syariat. Kemudian kata Allah, setelah dia pogok, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, orang tersebut lebih mengutamakan kehidupan dunia. Pertama, togha melampaui batas. Setelah melampaui batas, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Siang, malam, pagi, sore, malam lagi, siang lagi, pagi lagi. Yang dipikirkan targetnya hanya urusan dunia. Ya. Boleh seorang mukmin memikirkan urusan dunia, tapi jangan apa? Lebih diutamakan daripada akhirat. Ya. Kenapa demikian? Karena dunia adalah darul mazra'ah. Tempat untuk menanam, untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadap sang Khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dunia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, wahai ibni Umar, kata Nabi, jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, orang yang asing. Kita datang ke suatu negeri, bukan negeri kita, asing. Apa yang kita lakukan? Cepat-cepat pengen balik, pengen pulang. Ya, kan seperti itu. Datang ke suatu negeri, ada suatu urusan, selesaikan urusannya, setelah itu pulang. Inilah gambaran hidup di dunia, seperti orang yang asing, atau kata Nabi, al-'abidu sabil, atau orang yang numpang lewat. Dalam bepergian, safar, rasa capek, masuk ke pom bensin. Ya. Istirahat sebentar, hilang capeknya, lanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan di dunia, hanya sekedar menumpang lewat, mengambil bekal untuk menghadap sang Khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang dia togha, melampaui batas, wa atharal hayata dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia, apa balasannya? Balasannya adalah fa innal jahimahiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam, yang mana neraka jahanam adalah wabi'sal ma'wa, tempat yang paling jelek. Tempat kembali yang paling jelek nih niku neraka jahanam. Ini orang-orang yang melampaui batas. Adapun yang kedua, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Masih di dalam surat An-Nazi'at. Tadi jenis manusia yang pertama, orang yang melampaui batas, yang tidak bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan. Adapun yang kedua, Allah nyatakan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Wa amma, adapun orang-orang man khafa wa amma man khafa rabbahu, adapun orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya. Takut tatkala dibangkitkan nanti di hari kiamat menghadap Allah dalam rangka untuk dihisab amamahu, dihisab di hadapan Allah. Iya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut tatkala bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Sehingga orang tersebut dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah? Dengan menjalankan amalan-amalan salihat. Ya. Dia persiapkan. Ya. Orang yang takut kepada Allah, setelah itu wanahan nafsa anil hawa, dan menahan hawa nafsunya. Ditahan hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena yang namanya nafsu senantiasa menyeret, mengajak kepada kejelekan. Orang yang dia takut kepada Allah dan nahan hawa nafsunya, dia bisa mengekang hawa nafsunya. Apa balasannya kata Allah? Fa innal jannata hiyal maqwa. Tempat kembalinya adalah sorga. Sorga adalah merupakan tempat kembali yang paling bagus. Itulah kenikmatan yang hakiki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau mencari kenikmatan yang abadi, kekal, carilah kenikmatan di dalam jannah, di dalam sorga. Adapun kenikmatan dunia, Allah sebutkan adalah mata'ul hurur, kenikmatan tapi kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang tidak beneran, kenikmatan sementara, singkat, itu kenikmatan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Adapun barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, kata Allah, dan dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, inilah orang yang beruntung, kata Allah. Orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, ini kata Allah orang yang benar-benar beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bukan dinilai dari sisi hartanya. Wah, itu hartanya banyak, mobil bagus, rumah bersusun, berarti dia orang beruntung. Belum tentu, ya. Banyak orang diberi harta melimpah tapi hidupnya gelisah, tidak tenang. Ya. Harta berada di hadapannya tapi menikmati saja tidak bisa, sudah terkena stroke. Banyak. Ya, itulah kehidupan dunia. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan benjing teng sorganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia, ya, diingatkan lagi oleh Allah supaya kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Adapun kehidupan dunia, kata Allah, mata'ul hurur. Mata' itu adalah kenikmatan, hurur itu adalah yang menipu. Betul, di dunia ini ada nikmatnya, tapi nikmatnya menipu. Bukan kenikmatan yang abadi. Ya, bukan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan ada kok di dunia, betul, kita tidak mengingkari ada kenikmatan di dunia. Tapi kenikmatannya adalah kenikmatan hurur, kenikmatan yang menipu. Terbatas hanya sesaat. Kita tatkala sedang puasa di siang hari, kadang-kadang melihat stroberi, kita bayangkan betapa nikmatnya makan stroberi. Jam 12, jam 1 siang, jam 2 siang. Ditunggu-tunggu sampailah azan maghrib. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung digigit stroberi, oh ternyata kecut. Ya. Tidak sesuai yang dibayangkan. Inilah kehidupan dunia. Terkadang haus sekali di situ ada es buah. Sop buah. Ya. Hausnya luar biasa, tatkala kita minum hanya sesaat merasakan manis dan nikmat. Itulah kehidupan dunia, barakallahu fikum, sehingga seorang mukmin hendaklah yang menjadi tujuan hidupnya adalah jannahnya Allah, sorganya Allah, karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan dunia ini. Adapun dunia, kata Nabi, ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau orang hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah jenis manusia. Ada yang menggunakan waktunya untuk amalan-amalan kebaikan sehingga menjadi orang yang beruntung, dan ada yang menggunakan waktunya untuk kejelekan-kejelekan sehingga menjadi orang yang merugi. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, kulun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulun nas, masing-masing manusia, yaghdu. Yaghdu itu pergi di pagi hari. Ya, faba'i'u nafsahu, menjual dirinya, ada di sana yang bisa memerdekakan dirinya dan ada yang jatuh ke dalam kebinasaan. Ini manusia. Adapun yang bisa menahan hawa nafsunya, melakukan amalan-amalan salihat, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, inilah orang yang bisa membebaskan dirinya dari barakallahu fikum kecelakaan, dari kesengsaraan. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengisi waktunya untuk kejelekan, kata Nabi, inilah yang sengsara. Orang yang merugi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan kemudahannya kepada kita untuk melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat, terlebih di bulan yang penuh dengan barakah ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.